Mitra Bisnis, Pilkada DKI putaran kedua akan dilaksanakan Kamis mendatang, menyisakan dua pasang calon gubernur. Dan kita menyimak banyak sekali pemberitaan tentang perseteruan kedua pasangan tersebut, sampai-sampai menjurus ke isu SARA. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pakar politik Arbi Sanit. Pak Arbi, apa komentar Anda? Pertama isu SARA itu ya, ini bagi negara berkembang, termasuk Indonesia, seperti juga terbukti di Arab Spring, itu isu itu akan mengganjal demokrasi. Terus, ya, isu ini tidak akan pernah habis, karena memang tidak ada program khusus dibuat oleh para politisi dan pemerintah untuk meredakan isu ini. Dan malah sebaliknya, para politisi di Indonesia sengaja menggunakan isu itu untuk mencari kemenangan. Buktinya bukan saja di Pilkada DKI, tapi di Pilkada seluruh Indonesia. Isu agama, isu daerah, isu suku dipakai oleh berbagai macam calon. Karena itulah kekuatan instan yang dapat menolong seorang calon bisa menang dan mudah digerakkan. Ya, karena itu menganut suatu keyakinan, identifikasi dari masyarakat. Jadi saya kira sebenarnya kita tidak bisa menyalahkan isu itu sekarang di DKI Jakarta. Itu adalah tren Indonesia sekarang ini. Ya, yang dapat disalahkan adalah kenapa para politisi dan penguasa Indonesia tidak punya program yang spesial, yang khusus untuk meredakan atau menghilangkan ancaman negara dalam jangka panjang ini. Ini lebih berbahaya dari ancaman ekonomi. Karena ancaman ekonomi lebih pendek usianya. Lebih dapat diatasi dengan segera. Tapi ini tidak bisa ada atasannya. Contohnya tadi di Arab Spring dan Indonesia sekarang sedang mengalaminya. Hanya saja di Indonesia, kita masih untung dia belum sampai seperti Arab Spring. Memecah, membuat konflik, membuat perang saudara, mengancam negara. Nah ini tak belum sampai. Dulu pernah memang di awal kemerdekaan terjadi hal seperti itu dengan adanya upaya Islam dan DITTI itu memang mengancam negara. Tapi sudah reda. Tampaknya memang kekuatan militer Indonesia masih potensial untuk menahan konflik ini sampai berpecah belah. Sebaliknya, para politisi, partai menghasut dengan menggunakan itu. Nah ini sini ada kontroversi di antara partai dan militer dan juga bersama birokrasi lah yang agak yang meredakan itu. Nah sekarang saya kira saling menyalahkan menggunakan isu itu di antara dua calon putaran kedua Pilkada DKI Jakarta itulah upaya sia-sia. Sia-sia pertama, dia menghidupkan bara api dalam sekam politik yang mengancam masa depan Indonesia. Keduanya sama saja. Kedua adalah dia mengukuhkan identitas tradisional sehingga kita tidak bisa berkembang menjadi negara modern. Tidak ada ikatan nasional. Ketiga adalah dia membatasi lingkup leadership pada golongan-golongan kecil. Tidak pada kekuatan mayoritas. Tidak akan menghasilkan. Yang keempat, tidak akan menghasilkan kekuatan mayoritas sehingga tidak ada pemerintah yang stabil di negara ini. Tidak berbasis pemerintah mayoritas, kekuatan mayoritas. Tidak ada pemerintah yang stabil dan efektif. Jadi demokrasi kita itu adalah demokrasi goyang target. Goyang terus kanan, goyang ke kiri, goyang ke kanan, goyang ke tengah, goyang ke depan, goyang ke belakang. Oleh kelompok-kelompok golongan-golongan yang potensial konflik seperti itu. Lalu bagaimana Bapak melihat dinamika putaran kedua ini? Ya saya kira masa depan pemerintah DKI, masa depan Jakarta, dan juga Indonesia seperti Indonesia tidak akan cerah. Karena masing-masing calon itu menggunakan isu-isu yang menghancurkan bangsa ini. Jadi pilkada tidak menyumbang bagi negara bangsa ini. Pilkada hanya menjadi alat untuk memenangkan politik dan cara apapun yang dilakukan oleh para calon. Seperti apa memangnya Pak calon gubernur yang ideal bagi Jakarta? Seperti negara Anda juga, Jakarta ini tak punya calon yang ideal. Ada orang pikir Jokowi akan bisa menang walaupun tipis. Banyak orang berpendapat seperti itu dalam putaran kedua. Tapi persoalannya apakah Jokowi akan menjamin bisa melaksanakan perbaikan di DKI Jakarta? Jawabnya no, tidak mungkin. Karena tidak ada dukungan mayoritas di sini. Kalaupun dia menang mayoritas, tapi dukungan itu buyar setelah pemilu. Dia tidak bisa menggunakan itu untuk membuat kebijaksanaan publik yang prospektif, yang rasional. Tidak bisa. Jadinya kebijaksanaan kompromistis. Jadinya proyek kompromistis. Jadinya pemerintahan kompromistis. Nah, kalau pemerintahan kompromistis habis-habisan berdasarkan kepentingan elit seperti itu yang akan terjadi, ya seperti yang 15 tahun reformasi lah. Apa yang bisa diharapkan? Tidak ada. Demokrasi kita tidak berguna karena tidak ditopang oleh satu pemerintahan yang efektif dan stabil. Karena didukung oleh mayoritas secara mantap. Ada itu. Jadi jangan anggap Jokowi akan menyelesaikan Jakarta. Omong kosong itu. Kemenangan Jokowi bukan karena kemampuan yang memperbaiki Jakarta. Tapi karena ketidakpercayaan orang kepada leadership Prabowo. Yang selama ini, selama 5 tahun, dia tidak bercukup berbuat banyak. Dia hanya membuat kecil-kecil. Kerjanya kayak semut. Tidak pernah bekerja kayak gajah. Apa yang mau diingat orang semut? Gajah gampang diingat orang. Jalan layangnya aja terbengkalai itu. Coba jalan layang itu selesai sebelum pemilu kada. Nggak perlu dia sekarang mengarah-arahkan birokrasi. Mengeksploitasi proyek-proyek DKI Jakarta. Membuat proyek-proyek yang curang. Artinya yang dimanfaatkan untuk pemilu kadanya. Ya nggak perlu begitu kalau ada jembatan layang, ada proyek-proyek yang monumental. Demikian pakar politik Arbi Sanit. Saya Wendy Lim.